Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul adam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadru musilatulil hadratil aliyah amma batu hadratal mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan dan pendengar radio Fafir Wilallah dimanapun berada yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya ikut di belakang para hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan pada saat ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengajian pada saat ini benar-benar bisa menyentuh ke dalam hati kita dan membuat kesadaran di hati kita bahwa kita akan pulang. Jangan sampai kita nanti sesat di jalan. Ya, oleh karena itulah sebelum kita kembali ini harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena perjuangan untuk kembali kepada Allah itu adalah perjuangan yang paling agung, ma'asyiral hadirin. Nah, otomatis perjuangan kembali kepada Allah itu harus membongkar hijab-hijab duniawiya ini. Harus membongkar aling-aling yang ada di dalam jiwa kita. Karena kita nanti jangan sampai pulang go aling-aling di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haqqu laisa bimahjubin, kemarin didawakan. Karena Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Allah tidak mungkin ketutupan karena semua makhluknya, karena semua ciptaannya, karena semuanya asalnya tidak ada. Otomatis hanya Allah sendiri, berarti tidak ada aling-aling. Tapi kenyataannya kita selalu bingung. Ya, kenyataannya kita senantiasa tidak bisa langsung, tidak bisa soan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan yang paling agung. Jadi memperjuangkan hati untuk madep, untuk sholat di hadapan Allah, karena harus dipaksa, karena kita nanti pulang harus madep. Kalau Israel datang, ya kita harus madep, ini harus dipaksa. Jadi sebelum Israel teko, ya kudu dipaksa sehari-hari dilatih madep itu tadi. Nah, melatih madep itu harus merendah diri. Nah, kalau kita tidak bisa merendah, ya nilainya kosong. Tadi yang dikomentari di awal mujadah tadi, ini harus otomatis. Di dalam sholat Allah waktu langsung tenggelam, harus merasa rendah. Apalagi di dalam mujadah, harus langsung merendah. Merendah, merendah, serendah-rendahnya. Nah, ini harus dilatih, ma'asyiral hadirin. Ya, hadirin yang saya muliakan, memang perjuangan ini tidak mudah. Karena banyak pengamal Wahidiyah tidak ngerti kalau perjuangan ini. Dianggap Wahidiyah seperti wirid biasa, mari-mari gitu aja. Bahkan kalau sudah selesai hajatnya ditinggal Wahidiyahnya. Tapi ingat ya, kesempatan hanya ping pisan loh, gitu. Hati-hati. Kalau memang kita berjuang, ya berjuang, kojo adik. Ya harus dilatih untuk kenceng. Tapi kalau sudah menggok, kalau tidak ada yang nonton, kita tidak mau kembali, ingat kesempatan hanya sekali. Tapi kalau suatu kesempatan sekali dijabut kali Gusti Allah, sulit untuk bangkit kembali Nasrul Khadirin. Sulit untuk bangkit. Kalau tidak percaya, ya dicoba saja itu nanti. Kalau ingin coba ya silakan, tapi kalau ingin hancur ya silakan. Karena ini perjuangan menuju Allah, tidak boleh main-main. Ya beliau mengatakan kalau kita menuju Allah 1000 kali jatuh, ya 1000 kali bangun, tidak ada istilah mundur. Bila pun maju tatu, mundur anjur, itu harus kita perhatikan, memang berjuang itu harus begitu. Tapi kenyataannya berapa? Dianggap bahwa dia sudah cukup kanggo kebutuhannya, selesai. Terus tidak butuh lagi, ya coba silakan kali ini mencoba. Kalau kesempatan sudah diambil, aduh sudah tidak bisa bangkit, sulit untuk bangkit kembali. Maka merapat terus, jangan coba-coba ada dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini hanya sekali, hadirin-hadirat. Ya, mesti coba, nanti coba macam-macam, ya silakan kalau ingin nyoba, ya silakan. Tapi jangan, eman hadirin-hadirat, saya merasa eman. Eman, tolong terus meningkat. Terus perjuangan yang agung itu apa? Ini pernah didahulukan. Perjuangan yang agung itu adalah menundukkan jiwa. Itu perjuangan yang gede itu. Perjuangan yang agung itu menundukkan hati kita. Sebab tunduk kepada Gusti Allah itu paling agung. Rojaknya minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Akhirnya ditanya, wah mal jihadil akbar. Rasulullah mengatakan jihadun nafsi. Jadi kita telah pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Ditanya oleh sahabat, perang besar itu apa ya Rasul? Kamu menundukkan nafsumu untuk Tuhanmu. Ketika kamu mulia, kamu tundukkan itu milik Allah. Saya hanya sekedar titipan. Ketika kita bisa ahli mujahadah, ahli sholat, ahli haji, kita tundukkan itu miliknya Allah, tidak pernah kita aku. Dan akhirnya merendah terus di hadapannya. Itulah perjuangan yang agung, yang disebut jihadun nafsi. Nah ini pernah kita lakukan apa tidak, ini hadirin-hadirat. Ini harus dipaksa hati kita ini. Harus kita paksa, karena kita akan pulang, itu dipaksa hati kita. Ya sholatnya bagaimana? Untuk mengamal Wahidiyah kok sholatnya dikurangi, tidak dikurang atau tidak sungguh-sungguh, ini gimana ini? Perangono sungguh-sungguh. Mujadanya gimana? Kok ada 7-17 perangono. Wong ini harus nunduk, kalau bilang ulangi lagi. Ditundukkan nafsu kita. Ini namanya berjuang. Nah kita pernahkah berjuang mengalahkan hawa nafsu kita? Ketika payah kita belum bermujadah, kita milih tidur apa kita milih mujadah? Orang yang sempurna hatinya, dia memilih perang walaupun dia tidak tidur. Walaupun kok akhirnya dia tertidur di dalam mujadah, tapi tidurnya sebagai pejuang yang terhormat. Ini harus dilakukan apa belum, tira-tira-tira. Ada kesempatan lesan kita, ada kesempatan napas kita, sudah ditundukkan untuk Allah apa belum? Padahal banyak lesan kita yang tidak manfaat, menggunjing, ngomong segera perlu. Napas kita yang keluar masuk, ini tidak pernah manfaat, harus diperangi. Bersamaan dengan napas keluar masuk, dilatih dengan selawat, dilatih. Padahal kita akan mohon toh, nafasin diadati maklumatilah, itu keluar masuknya nafas. Kita mohon kepada Allah supaya diberi selawat Rasulullah sebanyak keluar masuknya nafas. Tapi keluar masuk nafas kita tidak pernah baca selawat. Ini gimana ini? Ya itu padahal untuk tunggu gitu loh. Kalau kita mohon supaya mata berkedip, keluar masuknya nafas untuk Rasulullah, berarti kita juga melakukan. Itu namanya benar itu. Nah, coba dilatih terus, dilatih. Mumpung ada kesempatan. Hadirin yang saya muliakan, nafsu diri kita inilah yang menghancurkan diri kita sendiri. Kenyataannya iblis dihancurkan dengan dirinya sendiri, dengan sifat aku. Kiai Tarsisa dia dihancurkan dengan dirinya sendiri, yaitu tadi dengan sifat aku. Lah aku ini harus mutlak dijebol kejeruni hati, mutlak sudah. Lek aku nih mungkin dijebol, walaupun kita mujadain membeng, pasti di situ ada iblisnya nanti hadirin-hadirin. Karena aneh mujadah kok orang iblis itu hadirin-hadirin. Ya karena ada aku, karena aku tuh rumahnya iblis. Maka ketika pengamal waktunya merasa aku memandang orang lain kecil, ya saat itu iblis ya bersemayam di situ. Cuma kita tidak tahu bukan iblisnya, tapi virus-virus iblis ada di situ. Dan ini harus dihilangkan. Inilah perjuangan yang paling agung. Sehingga kita tidak minggu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai itu harus dengan perasaan rendah itu. Maka dilatih kalau kita hamba. Ingat ya, hamba, hamba ya manusia ini. Ini dalam surat Ibrahim dikatakan innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya hamba, sesungguhnya manusia itu adalah sangat dolim dan sangat kufur. Itu menjadi alat untuk diaku tadi. Walaupun kita sudah haji berkali-kali, walaupun kita orang baik sekalipun dipuji oleh orang jahat, orang-orang yang di sekitar kita, maaf, bahkan orang jahat pun mengakui kalau kita baik, tetap perasaan harus ditanam. Sungguh saya sangat dolim dan sangat kufur. Innal insana ladzulumun kafar, itu harus jadi jiwa hati kita. Jangan dihilangkan. Kalau itu dihilangkan di gede iblis, ngomong sebentar nanti itu nanti hadirin-hadirin. Jangan dibuang itu, harus ditanam yang paling dalam. Bila itu ditumbuhkan supaya berkembang biak, supaya subur di hati kita, bahwa dia merasa aku paling dolim, aku paling kufur. Al insanu mahallul khata' wan nisyan, bahkan aku manusia tempat lali, tempat salah. Itu ditanam, dihidupkan di dalam hati. Tapi akhir-akhir ini kan tidak loh, ma'asyiral hadirin. Nah, terutama kita sebagai pengembang wakil dia, ini kalau itu mati tinggal di place gue itu. Sedikit merasa baik, ya sedikit jadi iblis itu nanti. Hati-hati. Karena kita ini berjuang. Berjuang untuk membersihkan hati. Hati yang baik, ya hati yang demikian itu. Kalau hati kita sudah begitu, bisa tenang seperti itu. Merasa kalau yang benar Gusti Allah. Merasa semuanya itu Allah tembus hati ini. Disinilah yang kemarin dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dalam surat Al-Fajr 27 sampai ayat 30. Kemarin kan gitu ya. Jadi tidak gampang. Jadi hati yang sudah besar yang benar, hati yang bersih, ini kalau menurut surat Al-Fajr itu disebut hati yang sudah memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa memandang Tuhan. Didawukan man arafallah arafal haqqo fi kulli syai. Jiwa yang tenang adalah man arafallah, siapa yang pandangannya itu mandang Gusti Allah. Karena dia tidak pernah memandang dirinya. Ketika dia memandang dirinya, tiba ya aku ngelek. Ketika dia memandang dirinya karena selimut haji, lo tiba haji ini ku selimut, jadi aku ku wong dolim. Akhirnya dia tidak pernah memandang. Sudah begitu apa belum? Ketika kita mujahadah berjuang, ketika kita pandang diri, lo tiba ya aku ku lalu mungkafar, sangat dolim dan sangat kufur. Akhirnya tidak mau memandang dirinya. Otomatis akhirnya dia dipandang, oh semua tidak tahu, tidak tahunya ini miliknya Gusti Allah semua. Ini Allah semua. Ini namanya man arafallah. Siapa yang memandang Gusti Allah berarti hatinya itu pandangannya mung siji, Allah yang wujud. Maka bagaimana? Arafal haqqo fi kulli syai'. Maka ketika Allah sebagai matanya, sebagai penglihatannya, maka ketika mata memandang apapun, di situ dia memandang itu semua ciptaan. Ini Allah yang mengendaki. Ini bukan milikku. Jelas di dalam hati, dia kosong, dia nol, karena yang ada Gusti Allah. Nah itu nanti cukup ilmu bilah gini ku. Jadi ilmu bilah yang murni itu cukup gini ku. Kudu aku ini harus hilang. Anannya harus dipotong gitu Mas Irul Hadirin. Ya ini yang kemarin pengajian ya seperti itu. Nah kita bagaimana untuk itu Mas Irul Hadirin? Kalau kita tidak begitu nanti kita jadi munafik di dalam wahidiyah. Ya wahidiyah ya saya khususnya. Tapi munafik. Wahidiyah kok munafik? Iya betul. Sebab ada dawuh di Ihya juz awal itu. Ini Sayyidina Umar pernah berpikir kritis tafakur. Ya karena beliau itu orang yang dekat kepada Allah. Pikirannya itu senantiasa manfaat. Beliau itu matur. Akhwafu ma'akhofu ala hadhil ummah. Jadi yang saya khawatirkan ini, yang saya khawatirkan, yang saya pikirkan, aku ini nanti takut terhadap umat ini. Aku khawatir dan takut terhadap umat ini. Apa itu? Al-munafikul alimah. Yaiku golongane wong alim-alim sing munafik. Nah ini yang dipikirkan Sayyidina Umar. Jadi saya khawatir, takut kalau terhadap umat ini, yaitu terhadap wong alim sing munafik. Kalau akhirnya orang-orang bertanya, wa kaifa yakunu munafiqo alima. Tidak orang-orang itu matur. Dan bagaimana orang munafik sing alim itu? Ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar matur. Kola alimun lisan, alimun lisan, jahilul kolbi wal amal. Yang dikatakan orang munafik itu pandai berbicara, pandai memberikan suatu gambaran, pandai berpidato, tapi sayang hanya akalnya, hanya lesannya, alimul lisan, tapi jahilul qalbi wal amal. Tapi dia hatinya kosong, hatinya masih ada penyakit aku, dan dia butuh masalah amal, karena amal dijagakan. Ketika amal tidak diserahkan kembali kepada Allah, dibilahno, tapi malah diaku, dijadikan alat untuk menyaingi Tuhan. Mestinya Allah yang menolong. Orang itu menganggap amalku yang menolong. Itulah yang disebut munafikul alim, karena jahilul kolbi wal amal. Bodoh masalah hati. Yang dipandang bukan Tuhannya, yang dipandang dirinya. Hatinya memandang akunya, tidak memandang Gusti Allah. Dan dia bodoh masalah amal, karena amalnya dia tidak ngerti akan ikhlas yang sesungguhnya. Gak ngerti lillah, gak ngerti billah. Bahkan dengan amal ia mengaku dan diandalkan. Ini Sayyidina Umar di dalam kitab Ihya itu matur seperti itu. Nah kita sebagai pengamal wahidiyah, kalau kita hanya kenal lilabi-labi datu ngalor kidul, tapi kalau hati ini tidak dijebol penyakit aku, ini jangan-jangan ya kita sendiri yang munafik sing alim ini. Munafik sing nyampe nolilah bilah. munafik yang menyampaikan ajaran wahid. Ayo kita koreksi. Ya, kita koreksi bersama-sama. Mumpung ada kesempatan ini hadir-hadiran. Kita jangan merasa sudah baik. Kita jangan merasa sudah puas. Wis koyok-koyok nerimo ilmu wahidiyah puas, nanti dijabut kali sedue ini mangke. Justru kita kalau mendapatkan ilmu, semakin mengenal ilmu wahidiyah harus semakin nampak bodohnya di sini gitu. Semakin nampak kalau kami tidak mampu menerapkan. Semakin nampak kalau kita itu tidak ada apa-apanya. Nah kalau sudah demikian akhirnya timbul sifat rendah hati. Nah rendah hati itu nampak di dalam lesannya, nampak dalam sikapnya, sehingga orang itu benar-benar nampak lahir batin. Dan inilah nanti yang disebut murni di dalam perjuangan nanti. Hadirin yang saya muliakan, ya sejauh ini kita bagaimana? Ingat ya, hidup ini seperti tidur. Walaupun kita sukses, tapi seperti tidur, mimpi. Karena kesuksesan itu tidak dibawa sampai mati. Walaupun kita sukses, baik itu moral ataupun masalah duniawi, ingat apapun segala dunia itu adalah fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu adalah bukan kenyataan. Itu adalah impian. Walaupun kita sudah mujadah koyo lila-bila, harus koreksi sungguh-sungguh. Nanti jangan-jangan lila-bila ini hanya fata morgana, kata itu lila-bila. Tapi tidak lila-bila, bohong kadirat. Orang lila-bila pasti akhlaknya berubah kadirat. Orang yang lila-bila akhlaknya mesti merendah. Kita bagaimana? Dengan yang tua menghormat apa tidak? Dengan yang muda kita sayang apa tidak? Kalau saya kan tidak, kadang-kadang gebuk-gebuk kancane ini tidak sopan, itu harus dibuang jauh-jauh. Apalagi kalau kita sampai nakal, ya dengan yang tua, ngomong kotor atau ngomong yang kasar, jangan, dijauhi itu. Dalam toto kromo, nyekel kepala kancane ini, kurus gak di toto kromo itu hari ini, kadir. Kita begitu apa masih begitu apa sudah tidak itu. Walaupun itu dengan anak yang sebaya tidak boleh megang kepala, itu namanya tidak ditotok romo itu. Harus yang baik. Apalagi dengan yang orang tua, jangan pura-pura, harus dilatih ini. Dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak diperangi, ya khawatir jadi munafik dalam perjuangan ini nanti. Itu yang dimaksud megang kepala itu, ya loro ya, mungkin kepala yang sungguh-sungguh atau memegang kepala itu kita senantiasa berbuat jahat dengan temannya. Selalu menghalangi kehormatan orang itu. Kepala itu gambaran kehormatan. Artinya kita tidak menghormati orang lain itu. Itu artinya nyekel kepala itu, ya ono sing nyekel kepala itu temenan, ya ono sing disebut memegang kepala itu, ya itu tidak menghargai orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Karena kita ini dalam perjalanan sowan menuju Gusti Allah. Jadi kalau kita sowan kepada Gusti Allah, ini ya harus hati-hati, kudu hati-hati. Hadirin yang saya muliakan, jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Yang dimaksud merangi hawa nafsu itu perang ini. Maksa hawa nafsu, memaksa diri, dipaksa itu. Lah memaksa diri itu ada tingkat-tingkatan. Satu, memaksa diri lahirnya. Contoh, saya kok gak mujadah, tak paksa harus mujadah. Dengan duduk walaupun sakit, aku kudu menang. Karena ini untuk Allah dan untuk Rasulullah. Itu namanya orang yang perang. Tapi kalau maksa mencari dunia, wani itu ya kadir-kadiran. Maksa untuk dunia, sakit-sakit berani. Tapi yang untuk Allah yang dimaksud ini, hadirin. Maksa duduk berjam-jam, lihat TV kesenangannya, kuat berani. Tapi bukan itu. Maksa duduk bersimpul di hadapan Allah, bermujadah. Sudah apa belum ini, hadirin. Jangan bilang pejuang favorit Allah kalau belum berani menundukkan, memaksa diri kita. Mujadah kita berapa kali? Kalau 717, apa 717 itu? Bila pun tiap napas harus bernilai mujahadah itu. Orang yang berjuang harus begitu. Mulanya disebut jihadun nafsi itu jihad paling gede ya demikian itu. Ini dilatih. Ketika sepedaan nganggurmu itu kau pakai ingat Allah apa tidak? Peksona pinjam dengan itu. Walaupun itu dengan tidak. Ya Sayyidi ya, atau Allahumma ya wah gitu ya. Harus dipaksa. Karena kita tidak mau terang itu apa. Mulanya kan oleh. Saya ini sahur mujahadah tidak ada apa-apanya. Bahkan berani meninggal perjuangan. Padahal sudah kami ingatkan. Kesempatan hanya sekali. Jangan coba-coba. Kalau sudah jatuh, ya terserahlah. Terserah. Ini awal kalau sudah berani menghindar, berani meninggalkan, silakan kalau tidak percaya. Karena ini perjuangan bukan main-main, bukan coba-cobaan. Harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Dengan bijaksana, dilatih, dilatih. Tapi kalau tidak kuat, ya harus diperangi, harus dilatih itu. Ini yang nomor satu, memaksa diri untuk melakukan mujadah. Melakukan to'at kepada Allah. Seperti sholat tepat pada waktu. Kalau tidak diperangi, ya gak iso. Krungu azan, nanti saja, berarti kalah. Langsung lakukan. Belum dengan jamaah. Itu berarti jenengan memaksa diri untuk to'at. Mujadah ya begitu. Jangan ditunda nanti saja. Kalah kita. Ya sudah lakukan. Kalau tidak dipaksa gak iso. Harus diperangi. Harus diperangi. Dipaksa. Ini yang awal. Nomor siji. Yang nomor dua. Kalau memaksa itu masih bagus. Ya ringan. Yang nomor loro niki seperti apa hadirin. Ketika kita melakukan ritual zikir mujahadah sholat, pekson api jenengan untuk rendah, harus dipaksa itu. Rendah itu harus dipaksa. Ya seperti yang komando tadi. Ketika niat mujahadah, ketika lesan bilang Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, Allahumma ya waqitu ya kan, hati libatkan, tundukno langsung, gak usah nunggu menih, gak usah nunggu tahun depan, langsung tundukno, merasa Allahumma ya waqitu, tunduk terus, terus, terus, tenggelamkan terus. Nampakkan dosa, dosa, dosa, nampakkan kalau kita kecil, kita tidak ada apa-apanya, nampakkan kalau kita ini tidak mampu untuk menghadap Allah, perasaan itu kudu diterusno. Mboten main-main, terus sampai habis, terserah Allah nanti memberi apa. Itu dilatih apa enggak? Nanti mujadah jenengan seperti ya hanya kosong itu nanti hadirin-hadirin. Harus dilatih itu. Makanya ketika kita membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, mungkin 1000 kali dibandingkan satu orang membaca ya Sayyidi ya Rasul langsung rendah serendah-rendahnya. Masih lebih baik yang menggunakan perasaan serendah-rendah itu. Mungkin jenengan baca nida, baca Allahumma ya waqitu, ya akad 1000 kali. Dibandingkan dengan satu orang yang membaca Allahumma ya waqitu, ya akad 1 kali. Kalau kuantitas jumlah, ya memang bagus 1000 kali. Tapi kualitas ini hadirin-hadirat. Tapi ada orang membaca Allahumma ya waqitu, ya akad, direndahkan dirinya. Hatinya langsung berkekuk lutut di hadapan Gusti Allah, dilosor di hadapan Rasulullah SAW sambil bilang Allahumma ya waqitu ya akad. Dipaksa rendah sampai air mata terperas keluar. Walaupun 1 kali, lebih baik 1 kali itu dibandingkan yang 1000 kali. Dasarnya apa? Dzarratun min a'malil qulub. 1 dzarrah sekali amal hati tunduk pada Allah, sadar kepada Allah, rendah serendah-rendahnya. Khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Itu kesimpulannya gitu. Dengan 1000 kali segunung amal, tapi hati tidak ada tunduk, lebih baik 1 yang tunduk di hadapan Tuhan. Ini perang sing nomor loro. Perang nundukno hati. Perang rumongso ino itu harus diperangi, harus dimasukkan dalam jiwa. Nah imbasnya nanti dalam kehidupan. Man tawaddo'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah akibat melatih jiwa sehingga kumpul karo sak kumpul ketika dengan orang yang rendah, isik rendah aku, iku kudu ditanam di jero ati. Sudah begitu apa belum? Ketika kumpul dengan teman-temannya, ya Allah, paling jelek, paling rendah saya, itu ditanam jauh-jauh ke dalam hati yang paling dalam. Ingat, hamba harus begitu. Wis ngono apa durung? Kalau sudah begitu, berubah akhlak kita. Sing biasa yang gepuk kancane, saat itu tidak berani. Sing biasa julukno sirai kancane, saat itu dia akan leren. Karena ilmunya mlebu nang jerone ati. Jangan munafik dengan ilmu. Terutama saya, hadir-hadir. Terutama saya sering ngomong kasar dengan jenengan. Sering ngomong sing gak ngenakno dengan jenengan. Ini betul-betul kalau kita ini munafik dalam perjuangan. Hanya pandai bicara, alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Ya itulah tanda-tanda orang alim yang munafik. Terutama diri saya sendiri, hadirin wal hadirat. Sudah diperangi apa belum itu, hadirin wal hadirat? Imbasnya kalau hati sudah tertanam mujadah, dilatih, keluar masuknya itu ada selawatnya. Hati sudah dekat kepada Allah, rendah, mendengar fitnah, tidak akan membalas orang itu. Karena dia merasa, iya saya salah, iya saya memang rendah, pantas saya mendapatkan itu. Itu paling dalam. Walaupun nanti yukti kula dihakin hako, ngisi bidang untuk mudari fitnah, itu soal lain. Cekak dari fitnah tak genani. Tapi hati, ketika mudari fitnah tidak merasa benar, tidak merasa bagus, tidak merasa baik. Sudah begitu apa belum? Ini penggalannya hati, perangnya hati ya begitu itu. Kalau tidak ingin jadi iblis, perangono. Jangan seperti kita, iblis kemulan wali, iblis kemulan wakidia, iblis kemulan bila-bila, tidak tahu. Karena dalamnya belum direndahkan seperti itu. Ini yang nomor dua. Wabotnya orang ini nih. Mulanya Kanjeng Nabi ketika ada orang-orang Arab Badui datang. Kanjeng Nabi tahu ada orang-orang Arab gak sopan nih. Langsung turun ayat ya Rasul di dalam Al-Quran. Wa'fir janakaka liman taba'aka minal mu'minin. Muhammad, tundukkan sayapmu. Kamu sebagai contoh, tundukkan sayapmu, walaupun itu dengan orang Badui yang tidak punya sopan, dengan umatmu yang belum punya sopan, tundukkan sayapmu terhadap umatmu yang mengikutimu. Wakfid janahaka liman taba'aka minal mu'minun, terhadap orang yang mengikuti di antara orang-orang yang beriman. Maka ketika Rasulullah didatangi seseorang, waktu itu serbannya disaut sampai ada di lehernya Rasulullah itu nampak kemerah-merahan karena dengan tidak sopan diambil. Rasulullah tetap menunduk. Rasulullah tidak merasa marah. Rasulullah tidak pernah membalas. Justru timbul kasih sayang. Masya Allah, umatku masih belum punya tata krama. Itu Rasulullah. Wakfid janakaka limanit taba'aka minal mu'minin. Coba bayangkan kalau itu saya. Saya bawa serban sama tarik sampai gulu saya sakit. Mungkin saya akan marah. Mengapa? Karena hati kita yang belum kita perangi untuk tunduk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajian ini masalah akhlak ini, hadirin-hadirin. Karena akhlak ini menentukan perjuangan ini. Gedung ini akan menjadi besar kalau dalamnya akhlaknya bagus. Tapi kalau gedung ini akhlaknya, pengamalnya jadi contoh apa jadi sebab rusaknya, maka rusak kabeh ini. Saya himbau terutama saya sendiri dengan keluarga saya, anak-anak saya. Akhlakul karimah. Ingat beliau mu'alif sebagai contoh kita. Yang contoh uswatun hasanah, lihat Rasulullah. Itulah akhlaknya kita. Kasihan gedung ini, hadirin. Gara-gara saya, orang membenci gedung ini. Gara-gara saya, nama lari dari sini karena sifat saya yang kurang baik. Ya tolong maafin saya. Karena kami, kita khususnya saya sendiri adalah manusia yang tidak mampu itu. Jihadun nafsi, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, ketika kita sudah mujahadah ngelatih, kesempatan, tidak ada kesempatan yang lolos. Tidak ada napas keluar yang diisi iblis, itu dilatih. Lu kok pakai selawat? Karena selawat pasti diterima, hadirin hadirat. Uridat a'malu ummati fawajadtu minha al-maqbul wal mardudu illa sholata alayya. Disegerkan kepadaku amal-amal umatku. Fawajadtu minha, maka kutemukan di antara amal-amal umatku zikir, sholat, dan lain-lain banyak yang diterima dan banyak yang ditolak. Ketika dia menyebut asma Allah, hatinya bersih, tidak riak, hanya madep, gak ono barang haram, tidak ribah an-namimah, maka kulihat diterima. Tapi ketika menyebut asma Allah, dia bangga merasa baik. Menyebut asma Allah penuh dengan haram, maka kulihat al-makbulu wal-martudu, ada yang ditolak karena itu. Sholatnya ditolak karena barang haram masuk ke dalam perut. Sholatnya ditolak karena dia mengandalkan bukan Allah. Semua ada yang diterima dan ada yang ditolak. Illa sholata alaiya kejebo sholawat maring ingsun. Bacaan selawat itu diterima semua oleh Allah. Inilah paling mudah. Sehingga mu'alif mengatakan dimanapun berada, baca selawat. Ingat, baca selawat itu sama dengan ingat kepada Allah. Man dzakaruni faqad dzakarallah. Siapa yang ingat aku, kata Rasul. Faqad dzakarallah. Sungguh dia ingat kepada Allah. Ketika engkau baca nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ketika kita membaca Allahumma ya wahidu ya akad seterusnya. Faqad dzakarallah. Sungguh kamu ingat kepada Allah. Wa man ahabbani, ketika kamu baca selawat timbul rasa cinta maring ingsun, timbul cinta kepadaku, hatimu tidak ingin ketemu, tidak ingin pisah dengan aku, faqad ahabballah, sungguh kamu cinta kepada Allah, berarti kamu tidak ingin pisah dengan Allah. Wal musalli alayya natikun bizikrillah, dan bacaan selawat kepadaku itu adalah zikirmu kepada Allah. Sama dengan zikir kepada Allah. Itu dalam hadis diterangkan. Maka harus memakai selawat. Maka hadirin tak jenis perang sing tenanan, ojo no waktu yang lolos untuk selain Allah. Hindari itu. Ya teman tarikoh ada memakai zikir latoif, Allah wah silakan. Tapi syaratnya harus ada gurunya. Kalau kanak guru ini bangga mana, sauti iblis mana nanti itu. Waktu ahli ring. Jadi, nah kalau di akhir zaman, ya selawat yang terbanyak. Walaupun dengan zikir bagus, tidak ada masalah. Lakukan, tapi selawat, lakukan. Lakukan, karena satu kali selawat dibalas 10 oleh Allah. Bayangkan Allah sendiri yang berselawat kepada hamba yang kotor seperti ini. Jenengan ini mengatakan dosa lho, Pak, Bu. Dadak moco pisan, oleh moco tawaduk, langsung. Jangan moco, ya wah tawaduk. Pokok intinya baca selawat sekali, Allah berkenan membalas 10 kali. Bayangno, Gusti Allah ini moco selawat jenengan, nyelawatin jenengan. Luar biasa itu. Apalagi jenengan dengan ilmu ini, seperti itu. Sekali lagi perang, no. Kesempatan ingat langsung diisi. Mlebu-metune napas ingat diisi. Berjalanlah di dalam selawat, dalam pernapasanmu. Berjalanlah dalam kehidupanmu dengan memakai jalan solawat. Sudah diperangi apa belum? Kadang-kadang mujahadah moh itu. Kadang-kadang mujahadah moh. Kita memanjakan nafsu kita. Silakan. Gak kelim ngelatih silakan. Dan mujahadah itu butuh panjang mocowo. Mayakrat selembaran pisan buat. Yang paling penting itu setiap kosong waktu itu. Jangan sampai sepi seperti itu. Dan ini dilatih, ini hadir-hadir. Setelah ngelatih mlebu-mlebu ini perjalanan hidup jenengan apa dilatih, ngelatih rendahnya ini sing rada sulit maneh. Makanya pengamal satu dengan yang lain gak sopan itu karena gak ngelatih kerendahan itu. Jenengan gak kepenting cedek ambek Gusti Allah, deloken sifat rendah niku. Iku cedek. Lah jenengan kepenting cedek menungso marang Gusti Allah, delengen akhlaknya itu. Kalau jenengan kepindah sapa wong sing dicintai Rasulullah delengen sempurnane akhlaknya itu. Karena innama bu'istu li utami mamakarimal akhlak. Walaupun ibadah lek gak duwe akhlak berarti si adoh niku kan Gusti Allah. Wahri nang masjid, ahli mujadah, tapi gak punya tata krama, sing ndek rasa benci karo dulure. Apalagi timbul hal-hal yang negatif. Jangan dilatih. Kalau enggak diperangi ora iso niku ya dinikati. Harus dilatih. Mujadah, mujadah, mujadah itu artinya memerangi, mekso, jangan seperti itu. Tolong sampaikan ini di manapun berada, kita dengan teman-teman di manapun sampaikan, bila perlu nanti di manapun. Karena ini sudah waktunya kita kembali kepada akhlakul beliau. Akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah dan ngikuti jejak beliau mualif radhiyallahu itu. Ini nunduk nuati merasa ino wis abot. Itu sempurnakan lagi. Lalek wis iso bisyiddati dulli wal ingkisar ngelatih rumangsa rendah dosane kwetok-ketok terus. Itu sik ono male, perang ono mane. Apa? Walaupun sudah mujadahnya bagus, dimanapun waktu sudah dimanfaatkan, karena ingat al waktu kesaifi, waktu bagaikan pedang siap menggorok kulon jenengan. Terus kita manfaatkan waktu, terus iso rendah ketok dosa, ada yang terusnya memerangi hawa nafsu, walaupun kita merasa rendah, merasa dosa, tapi kudu dinolno ma'at tabari anil khawli wal kuwati, kudu dipun barengi perasaan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Ojo diaku ini gak diperangi gak iso, mungkin malah diputer ambil nafsu ini. Aku iso selawat mujadah dimanapun berada. Ketika saya jalan hatiku maca selawat, aku iso nangisi dosa karena aku merendah. Nah, merasa aku niku buangen. Ma'atabari anil khauli wal kuwati, dibarengi perasaan kula mboten mampu Gusti. Kula niki mboten saged iso nangisi dosa. Kula niki nggih mboten saged nglatih maca selawat. Saya tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan. Artine niki kula panjenengan tulung. Di jero niati bersihkan dari perasaan panjenengan iso ibadah, iso nangis, iso kok dibuang dinolno. Itu milik Gusti Allah, aku dipilih. Itu bila sudah. Lha mboten dipaksa mboten saged. Wong nafsu niku pinter. Suatu saat muncul. Munculnya melalui cerita kepada temannya dengan dalih penyiaran. Waktu itu gini loh, lek ngaji, lek mujadah nol-nol di perasaan itu. Padahal di dalam hati cerita, koyo aku, lek gitu loh. Itu nafsu. Niku lek boten dipun titi-titi. Mata batin boten melek temen, masih kejebak di situ. Alhamdulillah, hadirin, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menangis itu pun saya tidak merasa. Iku padha karo pamer sing tak diceritakno hadirin-hadir. Ditutupi karo kalimat alhamdulillah. Walus itu, semakin ke dalam, semakin tidak mampu kita untuk menghadapi nafsu itu. Mulanya disebut jihadul akbar, mboten kraoso. Betul kali kula benci jenengan. Suatu saat saya cerita, ya Allah kasihan itu teman saya itu. Lek kasihan ini kan Nabi ya. Kasihan, mujadai bagus, sayang ya, ayo kita dongakno. Iku padha karo buka rahasiane kancane. Halus itu kadira. Jahat itu, tapi ditutupi dengan kasihan itu. Jangan gawe alat kasih sayang tapi untuk menjatuhkan orang lain. apalagi sampai nangis. Kasihan orang itu nangisi, tapi tujuannya menjatuhkan. Jangan, halus nafsu itu. Satu contoh, maaf ini ada Romo ya Ibu Hajir. Saya tangisi misalnya, Romo ya Ibu Hajir itu saya tangisi, orangnya baik. Tapi sayang, sedikit ada begini. Ketok, saya nangisi, ini memperalat air mata untuk menjatuhkan kancani. Walu sekali, hati-hati. Sudah polos saja, nol, tidak ada apa-apa. Diperangi itu. Kalau tidak mau perang, ya selamanya kejegur. Nafsu yang samar ini, hadirin-hadirin. Ngapain nanti mati kayak gini itu. Masih jauh kita. Jauh. Jauh. Belum ada apa-apanya. Itu masih merasa ma'atabari anil hauli. Gak punya merasa mampu. Gak punya rasa kekuatan. Itu pun masih muncul secara halus. Alhamdulillah. Kabeh Gusti Allah. Nanti tutupi bahasanya. Tapi sajane cerita no awake niku. Bahaya tuh. Sedaya Gusti Allah sanes keadaan kula. Terus ya apa? Terus cerita dirinya sendiri. Dia membawa nafsu. Dalihnya demi penyiaran. Silakan. Kalau mata hati kita melek. Contoh mu'alif biyan ya apa? Kalau tahu itu ada unsur yuk digulati kakin kakau monggo. Tapi tetap tenggelamkan lagi. Itulah yang saya maksud nol itu ya itu. Tidak ada apa-apa. Ma'atabari anil khawli. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan. Semua tidak ada. Yang ada titik Allah, titik itu nol. Tidak ada pengakuan. Paham ya? Itu sudah bagus. Sudah tinggi lagi. Tapi ada terus lagi. Perangono sampai jeduk. Sampai ke bawah. Innaka mayyitun. Ingat Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya kamu mati, apapun kamu tidak bisa apa-apa, karena kamu mati. Wa innahum mayyitun, semua mereka, makhluk itu mati. Kalau mati bagaimana? Karena wallahu khalaqukum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan, dan semuanya itu adalah miliknya Allah. Dan inilah mulai timbul yang disebut perasaan leburnya keinsanan manusia menuju kepada sifat baqa'illah. Disinilah hakikat hidup manusia. Fafiru illallah. Kembali kepada Allah. Tidak ada apa-apa. Tingginya ilmu kalau digali. Kita bagaimana? Sedikit muncul ada perasaan bangga, berarti kita jauh dari Tuhan. Apalagi muncul merasa hati-hati. Hati-hati hadirin-hadirat. Ya tolong, tolong sekali lagi. Ini harus dicuci dengan air mata kerendahan. Bukan air mata kebanggaan. Maka air mata itu ada dua. Air mata bangga dan air mata rendah. Yang dimaksud di dalam agama itu adalah air mata kerendahan. Air mata nampak dosa-dosa kita. Air mata nampak ketika kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Itu kita cuci, ya Allah saya salah. Saya sudah mampu bermujadah. Sudah Allah-Allah di dalam hati. Saya bangga, salah. Manusia tidak ada bangga. Tenggelam, tenggelam terus. Ini jihadun nafs. Ini untuk mencapai ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah realisasi pengetrapan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah tidak ada kaling-kalingan. Yang lembut-lembut dibuang kabeh sing tembus satu. Man arafallah arafal haqqo fi kulli syai. Maka dia memandang Tuhannya di mana-mana. Ketika muncul perasaan mampu dipandang miliknya Tuhan. Kita muncul, aku sudah menangis. Allah semuanya. Dan itu otomatis karena sudah terlatih. Bukan hanya membaca seperti kita. Kalau kita kan masih mojo. Itu perjuangan fafiru ilallah itu ya itu. Yang berhubungan dengan akhlakul karimah. Otomatis orang yang begitu akhlaknya mesti baik. Nah, kita pengamal wakidah bagaimana? Ingat loh wakidah itu dilihat orang loh. Ketika kita cacat itu orang lain. Wakidah kok ngono gitu loh hadirin-hadirin. Karena saya sudah terobsesi gak cocok niku napa. Ini kasihan juga terutama wakidianya. Karena barang hak di akhir zaman seperti memegang bara api. Apalagi barang hak di akhir zaman disebut aneh asing. Fatuba lil huraba, untung orang dianggap asing. Karena sudah zamannya. Ayo bapak, bapak hadirin. Kita akan mati loh ya. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali harus lebur. Tidak ada siapa-siapa. Masa ada Allah, ada makhluk. Innalillahi itu matis. Kita hamba Allah kembali pada Allah. Sehingga ada Gusti Allah untuk tauhid. Malah ada gawa amal, gawa haji, gawa wirid, gawa mujadah. Allah disekutukan dengan yang lain itu. Ingat loh ini, bilah loh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita kembali pada Allah, semua makhluk tidak ada. Yang ada, awastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hanya engkau ya Tuhan, aku menyaksikan. Ketika kita lebur kepada Allah, semua tidak ada. Itulah innaka mayyitun, harus diterapkan. Walaupun beratnya, harus dibongkar rahasia ini. Masih roh hadirin. Maka kalau ini terbongkar semuanya, ya semua muga-muga kabeh dipilih ini hadirin. Nanti kalau yang tidak dipilih ya, yang tidak tahu, mungkin saya yang tidak dipilih. Mungkin keluarga saya karena banyaknya salah, banyaknya dosa. Kalau kita tidak hati-hati, ya ini. Makanya pengamal wakit harus ngelmuni wakit ya. Seperti itu, bilah itu. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita renung sejenak, kembali lagi. Hidup kita hanya sesaat. Pasti kita akan mau pulang. Air mata ini dahsyat sekali gunanya. Allah menciptakan air mata sebagai alat pencuci dosa. Allah menciptakan air mata sebagai alat pencuci jiwa. Tapi sayang air mata kita salah gunakan. Kita keluarkan, kita tangiskan bukan untuk itu. Kita tangiskan bahkan untuk menentang Tuhan. Air mata kita keluarkan untuk menentang takdirnya Allah. Karena kita ditakdir kurang enak, air mata dijadikan alat memusuhi Tuhannya. Mestinya air mata dijadikan alat ridho ketika kita diuji. Kita menangis menjerit-jerit karena protes dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Air mata ini besok nuntut di hadapan Tuhan. Ya Allah, ini air mata mestinya untuk membersihkan jiwa, mestinya untuk membersihkan dosa. Malah aku diperalat untuk memusuhimu ya Allah. Aku diperalat untuk tidak terima dengan takdirmu. Padahal manusia harus menerima, harus kalah dengan kehendak Allah. Tapi manusia ingin menang, ingin mengalahkan engkau dengan air matanya, ingin mengalahkan takdirmu dengan doanya, dan ingin mengalahkan takdirmu dengan mujadahnya. Semuanya terbalik karena kebutaan hati kita, ma'asyiral hadirin. Mari kita akui kalau kita buta. Kita akui, mumpung ada kesempatan. Air mata harus tumpah. Air mata harus tumpah di jagat ini. Jangan tumpahkan besok di neraka. Karena nanti kalau sudah di neraka, mata kita sampai copot tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setetes air mata yang kita tumpahkan di dunia ini akan membawa bahagia yang baik, membawa bahagia yang banyak. Tapi sayang di zaman ini umat Islam menentang air mata itu sendiri dengan dalih tidak ikhlas, dengan dalih diberi ditunjukkan oleh orang lain. Terus orang yang memandang Allah tidak akan pernah menengok kanan kiri. Terus berjalan selamat sampai pada tujuan. Kanan kiri adalah penguji. Percaya hadirin, percayalah. Kita akan pulang kembali kepada Allah. Ketika kembali, semua tidak ada, yang ada Tuhan titik. Karena Allah wahdahu la syarikalah. Allah Maha Satu, Esa, tiada sekutu baginya. Ya hadirin, sudahlah. Kita tutup dengan mujadah. Semoga ilmiah, ilmu tauhid, ilmu bilah yang harus kita rengkuh, yang harus kita raih, ini bisa kita pahami. Berjuanglah. Napasmu, langkahmu harus bernilai perjuangan. Jangan ada napas yang kosong. Jangan ada langkah yang sia-sia. Hadirin, eman napas itu. Eman langkah kita. Kita melangkah lupa padahal kita miliknya. Kita bernapas lupa terus, padahal napas itu miliknya. Kita merasa baik, merasa bangga terus. Jangan sia-siakan. Kita akui kita orang zalim. Kita akui kita banyak dosa. Ini masalah Tuhan. Masalah akan pulang. Nanti kecelik. Nanti. An-nasu niyamun. Ingat manusia seperti tidur. Fa'idha matu intabahu. Kalau sudah kembali baru roh nanti. Awas langkah kita. Napas kita itu miliknya. Jangan sia-siakan. Kalau kita sudah tidak menyia-nyiakan, langsung tunduk. Tunduk. Ketika Allahu Akbar langsung tunduk dalam sholat. Dalam mujadah harus tunduk. Di mana-mana hati tunduk. Kita kumpul dengan teman, aku tundukkan. Tundukkan hati. Jangan sampai dangak. Walaupun itu dengan orang yang paling rendah. Kita tunduk, harus lebih rendah lagi. Jangan ada di atas orang lain. Seorang kekasih Allah senantiasa di bawah orang lain. Dia mempunyai perasaan aku lebih rendah, lebih rendah. Itu wali. Wali itu kalau panjenengan punya seperti itu wali jenengan kekasih Tuhan. Itu contohnya mu'alif radhiyallahu anhu itu. Tidak pandang bulu walaupun panjenengan seorang tukang pemulung. Walaupun panjenengan pengangguran. Tapi kalau panjenengan bisa menjaga napas yang kosong, langkah yang tidak sia-sia. Selalu tunduk jenengan siaplah menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi akwan beliau sehada zaman. Selamat, selamat. Kami mengharap jenengan semuanya tergolong dan dipilih seperti itu. Tundukkan. Tapi kalau sudah tunduk, ya itu tadi nol, kosong. Ma'atabari adil khawli wal kuwati. Kalau sudah kosong, tidak memiliki apa-apa, semua kebalikan, matilah. Karena hakikatnya makhluk adalah mati. Yang hidup adalah yang kuasa. Lakukan, latih. Jangan putus asa, dilatih. Istighroq dilatih, mujadah dilatih. Sampai mati, sampai Israel menjemput kita. Selamat bahagialah teman-temanku. Kalau kalian bisa begitu, tolong bantu kami. Bantu teman-temanmu, pengamal semua, umat masyarakat. Bantu, jangan takut rugi. Jangan takut menderita. Hakikat hidup adalah menderita. Besok di surgalah tidak ada penderitaan. Mari kita temui kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau temui dengan perasaan bangga. Jangan kau temui dengan perasaan ini loh selawatku ya Rasul. Temuilah dengan kerendahan yang ada di hatimu. Pasti Rasulullah akan hadir di hati kita hadirin. Mari langsung kita merendah. Merendah. Dosa yang di pelupuk mata, tanamkan di hati kita. Kesombongan yang ada di pelupuk mata, tanamkan di hati kita bahwa aku orang yang sombong. Aku orang yang ujub. Aku orang jahat. Katakan dengan perasaan itu. Katakan, aku sombong, aku ujub, aku bangga, aku orang yang paling rendah. Mari hadirin Al-Fatihah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu yang bisa menangis adalah orang yang bisa merendah. Tidak ada orang yang dangak nangis kecuali orang yang pandai seperti sinetron. Ini tidak. Mari hadirin, kita rendahkan hati kita di penghujung pengajian ini. Kita rendah bersamaan suara azan, rendahkan sekalian. Ya Syafi'ah khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati wal adam wa aslahu wa ruhahu adrikni fakot dalam Tuhan pada warabini walai sali ya sayyidi siwaka fa indaruda kuntu syakson halika ya syafi al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati wal adam wa aslahu wa ruhahu adrikni fakot dalam dua pada warabini walai saliyah sayyidi siwaka fa'idharita kuntu syakson halika ya syafi' al-khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-adam Waslahu warukhawatrini fakut dalam tua batal rupini walaisali ya sayyid fa'idharubah kundu saksonalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaufu salamu alaika rabbi bi idznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaufu salamu alaika rabbi bi idznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaufu salamu alaika rabbi bi idznillah wadur ilayya sayyidi musilatil hadratil aliyah al-fatihah. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berharap mari kita berlatih bersama-sama apa yang saya sampaikan tadi. Apapun harus kita latih, dan semoga kita diberi pertolongan oleh Allah. Asal sungguh-sungguh, asal niat menang pasti ditolong. Tapi tidak tahu kalau jenengannya main-main, saya hanya main-main. Ya silakan ingat, saya ingatkan, kesempatan hanya sekali. Ping pisan tok. Tapi lek kadung mundur jenengan ada masalah, sulit untuk bangkit lagi. Jangan ya kepada Allah jangan begitu. Boleh, tak boleh. Terus kenceng terus, tak boleh. Mujadah ya begitu ya. Jangan lihat gedung, jangan lihat saya. Lihatlah sang penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jaga akhlak kita. Karena bentuk kerendahan yang ada di dalam jiwa kita. Tawadu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Amin qasada zaman an-nadruh wal barakah wal karumah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.